بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوة في الدين أعزكم الله Setiap insan yang hidup di muka bumi ini akan melalui fase-fase dalam kehidupannya. Tahapan-tahapan dalam kehidupannya. Ada yang melalui semua tahapan, ada yang melalui sebagian besar tahapan, ada yang melalui 1-2 tahapan. Para ulama mengklasifikasi fase kehidupan menjadi beberapa macam. Dan masing-masing fase ada sisi-sisi yang diperhatikan. Fase yang pertama, marhalah yang pertama ialah marhalah at-tufulah. Marhalah dia masih bayi, dia masih kecil. Semenjak dia lahir di muka bumi ini sampai dia menjelang baligh. Dia dikatakan sebagai seorang sabi, bayi. Dikatakan sebagai seorang tiflun, anak kecil. Sampai dikatakan sebagai ghulamun, anak-anak yang menginjak dewasa belum balik. Di fase ini barakallahu fikum, rata-rata masing-masing anak bergantung pada tarbiyah kedua orang tuanya. Tergantung bagaimana orang tuanya mengarahkan dia, membentuk dia, mentarbiyah dia. Kemana arahnya, itu tergantung orang tuanya. Sang anak alal fitrah. Disebutkan dalam hadis yang ma'ruf, dalam Bukhari Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan, dilahirkan di atas fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi, yang membuat dia Nasrani, yang membuat dia Majusi. Ba'dallah. Ini peran orang tua sangat vital di sini. Semua kembali kepada arahan bimbingan tarbiyah orang tua. Masa-masa keemasan. Fase yang berikutnya adalah fase dengan durasi yang paling panjang dalam kehidupan seorang manusia. Marhalatus syabab. Marhalah dia sebagai seorang pemuda. Dari mulai usia balig sampai berusia 35 tahun ala qaul. Ada yang mengatakan sampai usia 40 tahun ala qaul akhar. Masa-masa dia beranjak dewasa, balig, semakin lama semakin dewasa, semakin dewasa, semakin dewasa, menjadi pemuda yang dewasa sampai usia 35 puncak dia sebagai syabab. Ada yang mengatakan sampai usia 40 menjelang dia masuk usia senja, parubaya. Ikhwan fillah jazakumullah, di fase inilah fase paling urgen, paling vital dalam kehidupan seorang insan. Fase di mana dia memulai kehidupan dia sebagai seorang mukallaf, akilun balir. Fase di mana dia memulai menjalankan kewajiban-kewajiban agama, imtithal awamir, menjauhi larangan agama, ijtinabun nawahi, sebagai seorang mukallaf. Amal kebajikan dia raih pahalanya sendiri. Amal keburukan dia tanggung sendiri dosanya. Masa-masa di mana dia di awal-awal sebagai syabab, masa-masa labil, masa-masa mencari jati diri, pembentukan kepribadian, sampai masa dia parubaya. Fase yang ketiga ialah al-kuhulah. Fase dalam kehidupan dia sebagai seorang kahul, parubaya. Dari usia 40 tahun atau 35 tahun sampai usia 60 tahun. Ini masa-masa kahulah, orang dewasa, parubaya, sampai menjelang usia senja. 60 tahun sampai 70 tahun, 80 tahun dikatakan syaikhukah. Masa dia sebagai seorang syaikh, pak tua, aki-aki, kakek-kakek, nenek-nenek, syaikhun wa syaikhah. Dan yang terakhir, sampai akhir hayatnya, itu masa al-harim atau al-haram, tua bangka. Dikatakan tua bangka, sangat-sangat tua sekali. Sebagian orang mengalami itu sampai akhir fasenya, betul-betul panjang usianya. Melampaui usia 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Semua fase dia lalui. Manakala dia senantiasa di atas ilmu wal amal, di atas takwa, ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, semakin panjang umurnya, semakin tua usianya, semakin bagus orangnya. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Yang panjang umurnya, bagus amalnya. Sehingga dia memiliki banyak pahala, mendulang sikan banyak pahala besar, lama dia menabung pahala selama dia hidup di muka bumi. Semakin panjang usianya, semakin baik orangnya. Sebaliknya ketika diisi dengan hal-hal yang sia-sia, main-main, ada unsur kemungkaran, mukhalafah syar'iyyah, maka menjadi orang yang sangat jelek. Wa syarrukum man tala umruhu wa sa'amaluh. Yang paling jelek diantara kamu yang panjang umurnya, jelek amalnya. Dosanya semakin banyak, bertumpuk-tumpuk, tiada henti, semakin panjang usia, semakin banyak dosa. Sebagian mereka, barakallahu fikum, hanya melalui kebanyakan fase. Dan ini yang rata-rata. Mencapai usia 60 tahun, 70 tahun. Rata-rata demikian. Dikarenakan itu adalah mayoritas umur umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis, "A'maru ummati baina 60 ila 70 wa qalilun man tajawaza dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang melampaui itu. Barakallahu fikum. Sebagian hanya 1-2 fase. Di masa-masa kehul, selesai masa dia. Ada di masa-masa syabab, usai masa dia. Ada yang fase tufula, masih bayi, selesai urusan dia. Ini fase kehidupan umat manusia yang pasti akan dialami oleh umat manusia yang hidup di muka bumi ini. Ada semuanya, sebagian besarnya, separuhnya, sebagian kecilnya, atau satu fase. Dari semua fase yang ada, fase yang sangat menentukan, marhalah yang sangat menentukan, itu marhalah syabab. Marhalah di mana dia memasuki usia syabab sebagai seorang pemuda. Dari mulai awal sebagai pemuda sampai dia menjadi puncak masa-masa muda. Ini fase dibilang perang-perang. Dia akan menghadapi berbagai macam situasi, kondisi, keadaan yang membuat dia harus membentuk jati dirinya. Terkait dengan kehidupan, terkait dengan situasi di luar sana, terkait dengan fitnah, syubhat, syahwat, terkait dengan dirinya dia pribadi, fase yang sangat menentukan sekali. Ikhwan fillah jazakumullah. Nabi kita Muhammad SAW sangat-sangat memperhatikan para syabab, dikarenakan mereka berada di marhalah yang sangat urgen. Banyak ujangan-ujangan yang perlu sampaikan kepada para pemuda, yang dari sana kita bisa mengambil faedah penting, faedah besar. Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW sangat-sangat mengharapkan, mendambakan, menghimbau pemuda-pemuda Islam menjadi pemuda tangguh. Pemuda yang tidak labil, tahu arah hidupnya, tahu konsep kehidupannya, tahu target kehidupannya, mengejar hal-hal yang mulia yang agung. Tidak menyukai pemuda-pemuda yang selain itu. Pemuda-pemuda tanpa arah, bak layangan putus, itu enggak diharapkan dalam Islam. Pemuda-pemuda yang malas, tidak punya semangat, enggak diharapkan dalam Islam. Apalagi pemuda-pemuda yang terpelanting, yang jatuh dalam perkara yang sia-sia, apalagi perkara yang membahayakan dunianya atau agamanya. Dikecam dalam Islam. Disebutkan dalam sebuah hadis, Ma'ruf dalam Sahih Muslim. Nabi kita Muhammad SAW pernah memberikan wejangan. Ditujukan pada semua umat. Semua umatnya, tanpa terkecuali. Terutama para pemuda. Dikarenakan mereka ini generasi penerus. Generasi tunas baru yang meneruskan generasi yang sebelumnya. Beliau memberikan wejangan-wejangan yang penuh motivasi. Muslim harus penuh motivasi, optimis, penuh semangat, kesungguh-sungguhan, target yang jelas, arah yang jelas. Beliau mengatakan dalam sabdanya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Ila akhir hadis. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh, engkau bersemangat mengerjakannya manfaat bagimu. Mohon isti'anah kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, dan jangan lemah, jangan pesimis, jangan ajis. Ila akhir hadis. Ini wejangan umum. Semua tanpa terkecuali, yang tua, yang muda, laki, perempuan, semuanya. Umat Islam diminta menjadi sosok muslim yang penuh dengan optimisme, semangat dalam hal yang manfaat. Sekali lagi, pemuda nomor satu ini tujuh. Ini juga merupakan konsep kehidupan. Konsep di dalam mengarungi kehidupan. Harus ada pada masing-masing kita. Rasul memberikan arahan yang jelas. Tidak ada yang samar dalam riwayat ini. Ada beberapa poin penting yang beliau tekankan di sini. Yang pertama adalah al-hirs jiddu mujtihad. Ihris. Harus ada semangat. Ada kesungguh-sungguhan. Ada keseriusan mengerahkan semua kemampuan, mengoptimalkan skill yang dimiliki oleh dirinya. Juhdun, jiddun, wajtihadun, hirsun. Lafaz ini tidak berlaku bagi mereka yang bermalas-malasan. Orang yang kasalanin. Orang bermalas-malasan, tidak punya semangat, tidak punya gairah, tidak punya keseriusan. Ini hal yang melanggar bimbingan ini. Berseberangan dengan bimbingan ini. Tidak diharapkan dalam Islam. Sehingga jangan jadi pemalas. Jangan jadi pemuda yang malas. Mager. Apa mager itu? Malas gerak. Rasul mengatakan ihris, semangat. Dan mengatakan malas, hirsun. Ini modal utama. Buang rasa malas. Buang rasa itu semuanya. Tanamkan dalam hati yang paling dalam sikap semangat ini. Penuh juang, kesungguh-sungguhan, keseriusan, optimisme. Sehingga bergerak maju. Bukan cari tempat, bukan mundur ke belakang. Poin yang kedua yang menentukan semangat tadi. Dalam Islam tidak cukup dengan semata-mata semangat. Ada poin kedua yang menjadi konsep inti di sini. Yaitu ala ma yanfa'u. Ihris ala ma yanfa'uka. Sungguh-sungguhlah kamu, semangatlah kamu, berjuanglah kamu untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Ini konsep kehidupannya. Ini arah kehidupannya. Target kehidupan kita. Harus mengerjakan yang manfaat. Jangan yang mudharat. Asy-Syaikh Al-Alamatus Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Bahjatu Qulubil Abrar ketika menerangkan riwayat ini, beliau menjelaskan ma yanfa'uka, hal-hal yang manfaat bagimu meliputi dua hal. Ini harus dipahami oleh kita semua, terutama oleh para pemuda. Yang pertama, ma yanfa'uka li dunyaka, hal-hal yang manfaat untuk dunia duniawiyah kamu. Yang kedua, ma yanfa'uka li akhiratik, li ukhrat, yang manfaat bagimu untuk akhiratmu. Manfaat dunia akhirat. Ini satu poin penting yang perlu tanbiyah ikhwan, tentang betapa indahnya bimbingan Islam. Islam itu mengharapkan, menghimbau umat Islam secara keseluruhan, pemuda-pemuda Islam, berjuang untuk mendapatkan dua kebaikan. Dua kebaikan. Kebaikan dalam urusan duniawiyah dia, kebaikan dalam urusan akhiratnya. Dua-duanya. Tidak hanya melulu duniawiyah, itu membahayakan, sumber fitnah, melalaikan. Tidak hanya itu. Juga enggak hanya fokus akhirat, tanpa memikirkan umur duniawiyah. Lah. Terlalu kaku. Itu rohbaniyah ujungnya nanti. Yang itu dikecam, ini dikecam. Dua-duanya. Islam mendambakan kaum muslimin menggapai dua kebaikan ini, meraih hasanah fi dunia, hasanah fil akhirah. Ma yanfa'uhum li dunyahum wa akhiratihim. Manfaat untuk duniawiyah mereka dan akhiratnya mereka. Dua-duanya. Sehingga semua bimbingan Islam dari mulai awal sampai akhir, kalau itu kaji dengan seksama, dengan rinci, dengan detail, sisi kemaslahatannya, semuanya akan membawa kemaslahatan duniawiyah Anda, diniyah Anda, ukhrawiyah Anda. Pasti maslahatun duniawiyah, maslahatun diniyah, maslahatun ukhrawiyah. Itu Islam. Doanya kaum mukminin, kaum muttaqin juga demikian, menggambarkan target mereka. Bukan semata-mata dunia, bukan semata-mata akhirat, dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta dua-duanya. Tapi yang hasanah, tidak asal dunia. Hasanah dunia, hasanah akhirah. Barakallahu. Kata-kata ma yanfa'uk, ma yanfa'uka li dunyaka, ma yanfa'uka li akhiratik. Maka kaum muslimin, pemuda-pemuda Islam diminta untuk mengerahkan kemampuannya dengan penuh semangat, dengan penuh kesungguh-sungguhan, menuju ke arah yang sangat jelas, mengerjakan segala sesuatu yang bermanfaat. Yang bermanfaat untuk duniawiyah kamu atau ukhrawiyah kamu. Itu arahnya. Itu arahnya. Barakallahu fikum. Bimbingan ini kepada fitina azakumullah. Berseberangan dengan sebagian pihak atau sebagian pemuda menjalani kehidupan dengan tanpa ada konsep, dengan tanpa ada target, tidak jelas, abu-abu, ambigu. Pemuda yang hidup dengan enggak kejelasan, ketidakpastian, kayak layang-layang putus, enggak tahu mau kemana, enggak tahu arahnya kemana, bingung dia mau kemana. Bukan itu pemuda Islam yang diharapkan. Pemuda Islam bukan pemuda generasi manja. Tapi pemuda penuh dengan optimisme dan semangat juang tinggi. Pemuda Islam bukan pemuda kayak layang-layang putus tanpa arah. Pemuda Islam itu punya target yang jelas, arah yang jelas, konsep yang jelas, langkahnya jelas, amaliannya jelas, yang manfaat untuk mereka, duniawiyah mereka, ukhrawiyah mereka. Barakallahu. Sehingga masing-masing kita sudah harus punya planning yang jelas. Jangan yang gak jelas. Planning ke depan jelas. Saya harus mengerjakan ini. Manfaat untuk agamaku. Ini. Manfaat untuk duniawiyah. Agar. Al-Alamat Sa'di rahimahullah memerinci lagi. Terkait dengan ma yanfa'uhum li akhiratihim. Menjelaskan kepada kita semua lebih detail supaya jangan salah paham lalu salah arah. Belum menjelaskan ma yanfa'uhum li akhiratihim, yang manfaat untuk ukhrawiyah mereka itu dengan dua cara. Dengan dua cara. Yang pertama adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan yang kedua al-amalu salih, amal yang soleh. Ini yang manfaat untuk akhirat. Dikasih konsepnya, dikasih arahnya jelas. Tidak ada yang ambigu, tidak ada yang abu-abu. Jelas. Apa maksudnya manfaat untuk akhirat saya? Yang mana yang dimaksud? Apa itu? Jelas gamblang, ilmu yang manfaat, amal yang soleh. Maka pemuda-pemuda Islam bil khusus, muslimin secara umum, punya hirsun wajtihadun, semangat yang sangat tinggi untuk talabul ilmi syar'i, semangat ngaji. Itu bahasanya orang-orang yang sudah tua-tua. Semangat mondok, bahasanya anak-anak muda. Sesuai dengan makomnya lah, sama saja. Semangat talabul ilmi. Dia kerahkan usahanya, kemampuannya, kesungguh-sungguhannya. Dengan penuh semangat, dengan penuh optimisme. Talabul ilmi syar'i. Semangat untuk belajar agama Allah Jalla wa'ala. Dengan pelbagai disiplin ilmu agama. Kalau dirinci, pembahasan masalah ilmu panjang. Semangat dia. Jelas arahnya. Dia tahu, ditanya sama orang, ngapain kamu mondok? Ngapain kamu ngaji? Ngapain kamu taklim? Tegas jawabannya, ini jalanku. Ini konsep hidupku. Mengejar hal-hal yang manfaat untukku. Untuk akhiratku. Mengejar masa depan. Di depan sana. Yanfa'uni li akhirati. Ini jalan yang saya tempuh. Manfaat untuk akhiratku nanti. Talabul ilmi. Bahasa bisa antum macam-macam dengan redaksi-redaksi yang beragam, tapi intinya sama. Ngapain kamu mondok? Menata masa depan. Ngapain kamu mondok? Ingin menggapai masa depan yang sangat cerah. Mungkin bayang orang, mondok akeh duwite, banyak fulusnya. Tidak. Masa depan di akhirat nanti. Aku kepengen menjadi pemuda-pemuda yang sukses di masa mendatang dengan surganya Allah Jalla wa'ala. Di akhirat nanti. Meraih marzatillah. Ridhonya Allah Jalla wa'ala. Meraih al-jannah. Puncak keutamaan. Semua yang didambakan dari semua pihak. Al-ilmun nafi'. Yang namanya ilmu yang manfaat itu. Ketika yang antum pelajari ilmu syar'i. Tidak sembarang ilmu. Ilmu alat dan ilmu inti. Dari mulai dasar sampai yang paling atas. Dikatakan ilmunya manfaat ketika ilmu itu diamalkan. Ikhlas niat dalam mencarinya. tulus dalam mencarinya, jujur dalam mencarinya, dan dia amalkan, membekas dalam semua aspek kehidupannya. Nampak pada akidahnya, prinsip keimanannya, nampak pada ubudiahnya, kesolehan dia, akhlakiah dia, adabiah dia, muamalah dia, tampilannya dia, nampak padanya atharul ilmi, bekas-bekas ilmu, barakallahu, nuansa-nuansa ilmu, itu manfaat. Nafi'. Barakallahu. Ilmu yang enggak syar'i itu ghairu nafi'. Ilmu yang syar'i diabaikan, enggak diamalkan, itu ghairu nafi'. Sebagian ilmu agama dipelajari dengan batas tertentu, jangan melampaui batasnya. Ketika anda melampaui batasnya terlalu berdalam-dalam dalam bab itu, ghairu nafi'. Ini dibahas panjang oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam bukunya Fadhlul Ilmi Salaf 'alal Khalaf. Anda baca buku ini, sangat bagus. Ilmu nafi', ini yang antum kejar. Harap mengerahkan kemampuan. Jangan bermalas-malasan dalam mencari ilmu agama. Tidak dapat ilmu itu. Jangan bermanja-manja terkait dengan talabul ilmi. Tidak dapat ilmu itu. Asar yang ma'rufah. Maqala ma'rufah. Diriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir rahimahullah. Mengatakan. La yustata'ul ilmu birahatil jasad. Tidak mungkin ilmu dicapai dengan badan yang nyaman, badan yang selalu rehat, manja, males, gak ada gairah, gak ada semangat, kepingin yang instan, simsalabim alim. Tidak bisa. Harus dengan juhdun wajtihad, hirsun. Harus. Asar ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dalam kitab sholat, dalam pembahasan sholat, dalam sebuah bab di situ, ada sebuah hadis yang disebut oleh Imam Muslim, karena sambut pautnya masalah ilmu, pembahasan masalah sholat. Disebutkan jalur-jalurnya, satu, jalur yang lain, terus begitu, sampai beliau tuntaskan semua asaniduhu wa turuquhul hadis. Sebutkan semuanya, tuntas, panjang, panjang banget. Di akhir pembahasan dibawakan isnad sampai kepada Yahya bin Abi Katsir, dibawakan lafadznya beliau ini. Artinya apa? Ini mendapatkan jalur yang begitu banyak untuk hadis ini. Saya dapatkan dengan penuh kesungguh-sungguhan, dengan penuh semangat, serius. Sampai betul-betul mendapatkan semua jalur-jalur hadis syarat. Saya dapatkan bukan dengan cara yang mudah, dibawakan riwayat ini. La yustata'ul ilmu birahatil jasad. Juga diucapkan oleh para ulama setelahnya. Ini makalah menjadi makalah mutadawalah bainal ulama. Diberedah di kalangan para ulama-ulama yang lain sebagai motivasi dalam belajar. Ibn Abi Hatim rahimahullah. Siapa namanya? Ibn Abi Hatim rahimahullah. Namanya siapa? Abdurrahman bin Muhammad bin Idris Ar-Razi. Apa yang Imam Syafi'i? Yang ada apa-apanya. Kalau Abu Hatim Ar-Razi, namanya sama, bapaknya sama, atau beda pada sifatnya. Muhammad bin Idris Ash-Syafi'i itu Imam Syafi'i. Muhammad bin Idris Ar-Razi itu Abu Hatim Ar-Razi. Ini putranya. Abdurrahman bin Muhammad bin Idris Ar-Razi. Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah. Menceritakan dalam sejarah beliau rihlah ilmiah. Menceritakan rihlah beliau ke Mesir. Mesir dulu termasuk negara ilmu. Banyak ulama di sana. 7 bulan di Mesir. Selama di Mesir yang beliau kerjakan, mendatangi halaqatul masyaikh. Talaqqi ilmu. Halaqah syekh ini. Full pada jadwalnya. Kalau antum sekarang ini, jam ini taklim. Terus, full sepanjang hari. Malam harinya digunakan untuk naskh. Menaskh riwayat, tulis. Nah, malam hari berroja'ah, nulis, dirapikan, segala macamnya. Demikian setiap harinya. Suatu kali ketika mau menghadiri halaqah seorang syekh, diinformasikan inna syekh alil, syekhnya lagi sakit. Artinya apa? Libur. L-I-B-U-R, libur. Karena libur, balik ke tempat syekh. Pas balik melewati pasar, ada yang jual ikan segar. Saijun. Wah, sekali ini. Dibeli. Ada waktu dibeli, harapannya nanti sampai di rumah, diberesin, makan ikan. Berarti boleh ya, sedikit-sedikit, sekali-kali refreshing, makan zen, boleh ya? Boleh ya? Kalau dari mana kok boleh? Nah ini beli ikan segar ini. Jadi jangan bayangkan dari santri, tahu tempe, tahu tempe, tempe tahu, tahu tempe lagi, tempe tahu lagi. Itu sih menu wajib insya Allah. Yang lainnya ada ayamnya, ada ikannya. Kadang-kadang boleh lah ya. Telepon Habibi, bawakan ayam geprek gitu ya. Bisa lah insya Allah. Sampai di tempat istirahat, tidak lama datang waktu halaqah syekh berikutnya. Taruh, tidak sempat. Halaqah lagi, terus begitu. Halaqah, halaqah, halaqah, malam, nasakh, terus begitu. Sampai sekian hari lalu. Baru bisa memakan ikan itu dalam kondisi nayyi'a. Sudah mulai bau. Dan segar lagi. Lu mengatakan setelah itu. La yustata'ul ilmu birohatil jasad. Ilmu enggak mungkin dicapai dengan badan yang nyaman, yang zen, apalagi yang manja-manja, apalagi yang males-males, apalagi yang makruh-makruh, apa yang tahunya kepengen, ya Allah, cepat pandai, simsalabim, jadi alim. Bisa. Ingat baik-baik, ini jalan menuju masa depan yang cerah. Ini konsep menuju hal-hal yang manfaat bagi kamu untuk akhiratnya kamu. Ilmu, ilmu, ilmu dan ilmu. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi fatimah salihat. Antum sekarang ada di jalur ini. Jangan disia-siakan. Di luar sana banyak para pemuda-pemuda gentayangan di luar sana, tidak tahu larinya kemana itu. Belum diberi taufik, belum diberi hidayah, belum diberi kemudahan dari Allah Jalla wa'ala untuk menempuh jalur ini. Antum dikasih kemudahan. Syukuri dan telusuri dengan penuh semangat, dengan penuh kesungguh-sungguhan, dengan penuh optimisme, arahnya jelas. Mempelajari ilmu yang bermanfaat, ulum syar'iyah, antum kaji dengan tahapan-tahapannya, dengan penuh semangat, dengan penuh keseriusan. Contoh bagaimana para salaf dalam thalabul ilmi. Yakinilah ini kebaikan, ini kebenaran, ini masa depanku di masa mendatang. Al-ilmu nafi, bergulat dengan ilmu. Waktu yang terbaik, waktu untuk ilmu. Tenaga yang terbaik dikeluarkan, tenaga untuk ilmu. Pikiran yang terbaik yang dikeluarkan, memikirkan ilmu. Semua yang terbaik, harta yang kamu infakkan yang terbaik, infak untuk bab ilmu. Karena ilmu ini yang terbaik. La ya'diluhu syai. Al-ilmu la ya'diluhu syai. Yang kedua kata As-Sa'di rahimahullah, yang manfaat bagi kamu untuk akhirnya antum adalah al-amalu salih. Setelah ilmu, diamalkan. Amalnya harus amal yang salih. Amal yang salih adalah amal yang dikerjakan ikhlas lillahi ta'ala. Dan amalnya dengan bimbingan sunnah, muwafaqatus sunnah. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Amal saleh ada dua macam. Yang pertama adalah fi'lul ma'murat, engkau melaksanakan perintah-perintah agama, ikhlaskan niat dengan mutaba'atus sunnah. Dan yang kedua, tarkul manhiyati lillah. Engkau meninggalkan larangan agama karena Allah Jalla wa'ala. Bukan karena takut manusia, bukan karena kepergok orang, tapi karena Allah. Kamu yakini keharamannya, tahu ini haram, kamu tinggalkan lillahi tabaraka wa ta'ala. ikhlas dalam meninggalkannya dengan bimbingan sunnah. Tarkul manhiyat itu amal saleh. Difahami insyaallah ya. Dan ini meliputi semua bimbingan-bimbingan Islam secara kafah. Islam itu adalah perintah yang dikerjakan, larangan yang ditinggalkan, khabar yang dibenarkan. Itu agama Islam. Sehingga amal yang soleh, yang manfaat untuk akhirnya antum, antum berjuang dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat, menyingsingkan lengan baju, tidak manja, tidak bermalas-malasan, berlomba-lomba dengan muslimin yang lainnya untuk beramal soleh. Fastabiqul khairat. Amal yang ini, amal yang ini, amal yang itu, yang sudah antum ilmui. Amal soleh. Antum berjuang untuk berislam secara kafah. Ilman wa amala. Ilmu dan amal. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Terdengar suara azan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.